maka kita sekarang yang masih hidup di dunia masih ada kesempatan untuk beramal soleh, masih ada kesempatan untuk bertaubat, gunakan untuk sebaik-baiknya taubat. Manfaatkan detik demi detiknya, menit demi menitnya untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sungguh orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka barakallahu fikum sangat ingin dikembalikan ke dunia, meskipun hanya untuk satu sujud saja. Semua orang yang telah meninggal dunia, mereka ingin dikembalikan ke dunia, meskipun hanya untuk satu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sekarang yang masih hidup di dunia, dunia adalah tempat untuk beramal. Gunakan usia kita untuk banyak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat wajib kita kerjakan, sholat sunnah kita kerjakan, amalan-amalan yang lain kita kerjakan, kita jaga, kita manfaatkan, kita maksimalkan hidup kita untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi. Sungguh ajal tidak ada yang mengetahui. Terlebih di sekeliling kita sedang ada wabah corona yang banyak dari manusia tiba-tiba meninggal dunia. Kemarin sehat, kemudian tertimpa sakit, besoknya meninggal. Ya. Maka hendaknya itu dijadikan pelajaran bahwasanya kematian itu betul-betul sudah ada di sekeliling kita. Nah, mungkin ketika belum ada wabah ini, belum terbayang akan kematian. Karena selama ini kita sehat-sehat saja, kita baik-baik saja. Nah, sehingga tidak merasa kalau kematian itu dekat dengan kita. Tapi dengan keadaan kita sekarang ini, yang mengetahui bahwasannya ajal ya, sudah sangat begitu dekat. Manusia dihantui dengan ketakutan. Dikelilingi dengan rasa kekhawatiran. Barakallahu fikum. Maka hendaknya waktu yang Allah berikan ini sangat-sangat kita gunakan untuk beramal soleh dan amal kebajikan. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada syukur yang lebih daripada tatkala kita bangun dari tidur, alhamdulillah ya Allah masih hidup. Begitu terjaga dari tidur, alhamdulillah masih bisa nafas. Alhamdulillah masih bisa sholat subuh. Alhamdulillah masih bisa sholat duha. Alhamdulillah masih bisa sholat rawatib. Nah, bersyukur dengan penuh kesungguhan. Maka siapa yang bersyukur, dia pasti akan menghargai setiap waktu yang Allah berikan kepadanya untuk beramal soleh. Yang belum baca Al-Quran, yuk saya belum baca Al-Quran. Ayo diambil mushafnya. Selesai kajian, sempatkan waktu mungkin 5 menit. Gak usah lama-lama, 5 menit saja. Daripada tidak sama sekali, 5 menit saja kita ambil mushaf, kita baca, ya kita baca artinya. Kita doa sama Allah, ya Allah, berikan kepada hamba bimbingan-Mu, ya Allah. Tunjukkan kepada hamba hidayah-Mu, ya Allah. Bismillah. Buka mushafnya, baca lafadznya, ayat-ayatnya, kemudian baca terjemahnya. Kita hayati. Kita jadikan seakan Al-Quran itu sedang menasehati diri kita. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara agar ilmu atau nasihat itu bermanfaat untuk kita, jadikan setiap mendapatkan faedah, membaca faedah, mendengar faedah, itu ditujukan kepada diri kita. Misal, janganlah engkau menjadi orang yang bakhil, lihat kepada diri kita. Ketika dikatakan di Quran atau di hadis, janganlah engkau menjadi orang yang sombong. Jadilah engkau orang yang lemah lembut, lihat diri kita. Nah, inilah perubahan yang bisa didapatkan oleh orang yang mau mengambil kebaikan dan nasihat. Setiap kali dia membaca Quran, Setiap kali dia membaca artikel, mendengar Quran, mendengar hadis, tujukan seakan itu semua sedang mengarah kepada dia. Seakan dia yang sudah dinasihati oleh artikel tersebut. Jangan tersinggung ketika kita misalnya membaca nasihat dari orang lain, dari faedah yang disebar oleh saudara kita. Kita melihat itu ada pada diri kita. Kita bersyukur alhamdulillah diingatkan, masih ada orang yang mengingatkan kita. Nah, barakallahu fikum. Ini ya salah satu cara agar kita mendapatkan kemanfaatan daripada artikel ataupun Quran, hadis yang kita baca. Tujukan itu sedang menasihati diri kita. Ya ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pembahasan dosa besar kali ini al-kabiratu al-khamisah, dosa besar yang kelima, yaitu man'uz zakah, menghalangi zakat atau tidak menunaikan zakat. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sudah kita singgung dari awal pembahasan, kita mengetahui ini bukan untuk terjatuh ke dalamnya, tapi justru sebaliknya kita mempelajari dan mengetahui itu untuk menjauhkan diri ini daripada terjatuh ke dalamnya, dan juga agar mengoreksi apa yang ada pada diri kita. Ala sabil misal, sebagai contoh, sudah kita bahas tentang dosa besar yang pertama, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengar kajiannya. Apakah kita termasuk salah satu orang yang menyekutukan Allah? Entah dengan peribadatan, entah dengan jimat keyakinan, atau dengan mengharapkan pujian. Kalau itu ada pada diri kita, kita taubat kepada Allah. Kita baca dosa besar yang kedua, membunuh jiwa. Terkadang terlintas pada diri ini misal, kalau tersinggung, selalu ingin membunuh, misal. Begitu mendapatkan artikel, mendapatkan kajian ini, oh subhanallah, membunuh, ini dosa yang sangat-sangat besar. Akhirnya, kita menahan diri kita. Kita menahan diri kita daripada terjatuh ke dalam pembunuhan. Mendapatkan faedah. Nah, yang tadinya dia selalu ingin membunuh, ambisinya, tersinggung sedikit, marah, ingin bunuh orang. Ya. Ada orang yang tidak sepaham, ingin membunuh. Begitu tahu, ya, di dalam kajian ini dikatakan membunuh termasuk dosa besar, dia meredam emosinya, meredam amarahnya untuk tidak menumpahkan darah orang lain. Baca pembahasan ketiga, dosa besar ketiga, yaitu sihir. Bahwa mempelajari sihir bisa keluar daripada keislaman. Pelakunya bisa dihukumi dengan hukum murtad. Hukumannya ya dipancung. Nah, keluar dari agama Islam orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan sihir. Nah, barakallahu fikum. Dengan mengetahui hal tersebut menjadikan kita lebih waspada. Ini sihir. Jangan sampai kita bermain sihir. Baik mengajari atau mempelajari sihir. Nah, ini diantara faedah. Kita mengetahui poin-poin, poin demi poin daripada dosa-dosa besar. Baca dosa besar yang keempat, meninggalkan sholat. Yang dimaksud meninggalkan sholat ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu mengakhir-akhirkan pelaksanaan sholat sampai keluar waktu. Nah, selama ini kita masih seperti ini misal. Masih suka mengakhir-akhirkan sholat sampai mau sampai keluar waktu. Menunda-nunda pelaksanaannya, bermalas-malasan tanpa uzur. Begitu mendengar kajian, wah subhanallah. Walaupun sholat diancam dengan neraka wail, neraka jahannam, ya neraka yang menyala-nyala apinya. Meskipun dia melaksanakan sholat. Akhirnya, sejak mendengarkan kajian tersebut dia sadar. Dia selalu berusaha untuk sholat tepat waktu, sholat di awal waktu. Karena takut dengan ancaman yang disebutkan di dalam Quran dan di dalam hadis bagi orang yang meninggalkan atau menunda-nunda pelaksanaan sholat. Bermanfaat apa yang dia dengar. Berfaedah apa yang dia dengar. Berusaha untuk mengamalkan apa yang dia dengar. Apa yang dia dapatkan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, sekarang kita akan masuk ke dosa besar yang kelima, yaitu tidak menunaikan zakat. Baik itu zakatul mal, zakat harta, atau zakatul fitr, atau zakat fitri. Nah, kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, hafizahullah, az-zakah, zakat itu, asluha an-nama, asalnya itu adalah tumbuh, berkembang. Ya, tumbuh, berkembang. Wa takhir, mensucikan. Fabiha, maka dengan zakat, yazkul malu, berkembang dan bertambah hartanya. Maka seperti yang sudah sering saya sampaikan, jangan pernah takut untuk mengeluarkan zakat. Karena sesungguhnya zakat itu bukan mengurangi harta, tapi menambah harta. Allah tambah hartanya, Allah tambah keberkahannya. Wa yaksur wa yanmu, bertambah banyak dan berkembang hartanya. Wa biha, dan dengan zakat itu yang dia keluarkan tadi, yazku sahibal mal, mensucikan pemilik hartanya. Wa yubarik lahu, dan memberi dan memberkahi pemiliknya. 6. Wa hiya tuhratan lil mal wa li sahibihi, maka zakat itu mensucikan harta dan pemiliknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka, orang-orang kaya, sedekahkan sebagai sedekah. Ya. Az-zakat tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka. Wa tuzakkihim, yang mensucikan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 180. Dengarkan dengan seksama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum." Janganlah orang-orang yang bakhil itu yang telah Allah berikan kepada mereka kekayaan dari karunia-Nya mengira itu baik bagi mereka, ini kebakhilan itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan sebaliknya, kebakhilan itu buruk bagi mereka. Nah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, kelak apa yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Nah, ancaman bagi orang-orang yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan hartanya, zakatnya, ya, kewajibannya bagi orang-orang yang telah mencapai nisab dan haul. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang mereka bakhilkan itu, yang mereka tahan di dunia ini, akan dikalungkan di leher-leher mereka. Nah, akan mengazab, dijadikan azab bagi pemiliknya yang menahan harta tersebut. Sayutawwaqun, akan dikalungkan, ditimpahkan kepada mereka. Wa qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 6 dan 7, kata Allah, wa wailil lil musyrikin, celaka bagi orang-orang musyrikin. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Fasamahumul musyrikin, orang-orang yang tidak menunaikan zakat tadi disebut orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka menghambakan dirinya kepada harta yang tidak bisa bermanfaat, yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut orang-orang musyrik, Allah katakan musyrikin alladzina la yutuna zakah, yang tidak menunaikan zakat. Mereka jadikan hartanya sebagai tuhannya, menjadi budak dunia, meninggalkan Allah, meninggalkan agamanya karena mencari harta. Nah, padahal harta kita yang sesungguhnya adalah yang dikeluarkan di jalan Allah, bukan yang kita investasikan saat ini. Harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita keluarkan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah, baik dengan sedekah, masjid, masjid taklim, fakir miskin, yatim piatu, ya. Nah, itulah harta kita yang sesungguhnya yang akan bermanfaat nanti di akhirat. Adapun yang kita tabung sekarang, itu belum tentu akan jadi harta kita. Sudah capek-capek kerja, ditabung di bank, ternyata banknya bermasalah. Gak bisa dinikmatin hartanya. Kasian. Semoga Allah mudahkan urusannya. Ada yang sudah capek-capek mengumpulkan uang, ternyata uangnya diambil orang. Ya. Seperti ramai di media. Ada pemilik uang yang uangnya ratusan juta dibobol. Ya. Diambil. Nah. Melalui rekeningnya. Wallahualam. Ya. Bagaimana bisa terjadi demikian? Subhanallah. Apa yang dia belikan? Rumah. Dia belikan tanah. Dia belikan emas. Harta benda yang banyak. Tanpa mengeluarkan zakatnya. Tanpa mengeluarkan sedekahnya. Begitu dia meninggal, hartanya jadi fitnah bagi anak-anaknya. Istrinya dinikahi oleh laki-laki lain. Harta dia diberikan kepada istrinya, diberikan kepada suami barunya. Sementara dia di akhirat tidak punya apa-apa. Karena selama di dunia hanya sibuk menumpuk, menumpuk, menumpuk, menghitung-hitung uang. Ya, nah, tanpa memikirkan kehidupan akhiratnya. Tidak dia infakkan di jalan Allah, tidak dia sedekahkan, hingga kemudian di akhirat dia enggak punya apa-apa. Semuanya dia tinggalkan di dunia, jadi milik orang lain. Maka kembali saya katakan, harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita infakkan di jalan Allah, bukan yang saat ini kita tumpuk, kita kumpulkan. Karena itu belum tentu akan kita nikmati. Yang kita nikmati sekarang, ya, yang harta kita sekarang adalah yang kita infakkan di jalan Allah, atau yang kita makan, atau yang kita pakai. Itulah yang kita nikmati saat ini. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan juga 35. Kata Allah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah." Dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya, wala yunfiquna fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum, berikanlah kabar untuk mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari emas dan perak itu dipanaskan di atas neraka jahannam, fatuqwa biha jibahuhum, kemudian emas itu akan dilelehkan, ditimpakan ke jibahum, dahi-dahi mereka, wajunubuhum, dan lambung-lambung mereka, wazuhurum, dan punggung-punggung mereka. Kemudian dikatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah apa yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kamu simpan ini. Nah, rasakanlah akibat daripada menyimpan harta, menolak harta tanpa mengeluarkan zakatnya. Ikhwan fi din rahimati wa rahimakumullah, berkata sebagian ulama, mengapa yang dibakar di sini adalah dahi, kemudian lambung atau ya bagian sisi kanan kiri ini dan juga punggung? Dikatakan karena orang kaya, orang-orang yang mempunyai banyak harta, kalau melihat orang fakir, abusa wajhuhu, mukanya berubah menjadi asam. Ya, ini apa? Masam ya. Nah, tidak ceria ya. Beda kalau misalnya ketemu yang sama-sama orang kaya, wah mukanya ahlan, masya Allah, senang dia. Sahabat saya, teman saya. Tapi begitu yang datang orang fakir, yang datang orang miskin, yang datang orang yang tidak mempunyai kewibawaan, tidak mempunyai harta benda, abusa wajhuh, mukanya berubah menjadi masam. Nah, ya. Kemudian, kenapa lambungnya yang dibakar? Nah, qala a'rada bi jambihi fa idza qarba minhu wala bi dhahri, sampai sendiri. Kenapa pinggangnya? Karena biasanya orang-orang kaya ini, orang-orang yang sombong ini, begitu kedatangan orang fakir, dia menyombongkan diri dengan berkaca pinggang. Dia letakkan tangannya di atas pinggangnya. Ya. Nah, menyombongkan dirinya dengan penuh keangkuhan. Na'udzubillah. Faiza qaruba minhu, dan apabila didekati ini oleh orang fakir, walla bidhuhri, dia berpaling dengan punggungnya, pergi. Ya, ini punggungnya dibakar. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, maka dihukumlah atau disiksalah beberapa atau tiga anggota tubuh ini disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Ya, bermuka masam ketika melihat orang fakir, kemudian berkacak pinggang dengan penuh kesombongan, dan berpaling dengan punggungnya, membelakangi dan meninggalkan orang-orang yang fakir. Kita berlindung kepada Allah daripada fitnah dunia. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, disebutkan di dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidaklah pemilik emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha, yang tidak menunaikan haknya, yakni zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu sufa'is min nar. Melainkan nanti pada hari kiamat akan di taburi atau dituangkan kepada mereka ya dari emas dan peraknya tersebut. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan di atas neraka jahannam. Fa yuqwa biha jabinahu, dan akan dibakar dahi-dahi mereka. Wa jambaihi, dan kedua sisinya. Wa dhahrahu, dan punggungnya. Kullama barudat, setiap menjadi dingin, u'idat, dikembalikan menjadi panas, lahu untuknya, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, pada hari yang satu harinya itu seperti 50 ribu tahun di dunia. Di subhanallah, satu hari di akhirat itu seperti 50 ribu tahun di dunia dalam siksaannya. Bayangkan kita saat ini mungkin ada yang usianya 50 tahun atau 40 tahun atau 30 tahun. Itu belum sebanding dengan apa-apanya. Mungkin baru berapa menitnya saja, mungkin detik ya. Subhanallah, jika dibandingkan dengan 50 ribu tahun. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Naam. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atahu Allahu malan," siapa yang telah Allah berikan kepadanya harta, "falam yu'addi zakatahu," namun tidak dia tunaikan zakatnya, "masalalahu yaumal qiyamah syuja'an aqra," akan dimisalkan, akan dibentukkan atau dibuatkan untuknya pada hari kiamat syuja'an, ya, ular yang sangat besar. Yatuquhu yaumal qiyamah, atau yutawwiquhu yaumal qiyamah, akan melilit dirinya pada hari kiamat. Fayakhudhu bilahzamatihi, bilahzamataihi, dengan kedua rahangnya, akan melilit pelakunya dan menggigit dengan kedua rahangnya. Akan dimisalkan harta itu seperti ular yang sangat besar yang melilit tubuh orang tersebut dan menggigit dengan kedua rahangnya. Fayaqul, kemudian ular tersebut akan berkata, ana maluk, aku adalah hartamu. Ana kanzuk, aku adalah simpananmu. Summa tala hadhil ayah, kemudian membaca ayat ini, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan kebakhilan itu sangat buruk bagi mereka. Akan dikalungkan pada mereka ya pada hari kiamat atas atau apa-apa yang dia bakhilkan dahulu pada hari kiamat. Ya. Kita berlindung kepada Allah daripada kebakhilan. Nah, karena sesungguhnya orang-orang yang bakhil itu hakikatnya adalah orang yang miskin. Orang bakhil itu adalah orang yang miskin. Karena orang kaya itu hatinya akan tenang, akan memberikan, mengeluarkan apa yang dia miliki. Orang kalau mengeluarkan, berarti seakan dia gak butuh. Iya kan? Nah, yang ada di tangan saja, dia keluarkan. Inilah orang kaya. Meskipun tidak banyak hartanya, tapi tak kalah dia mengeluarkan apa yang ada pada dirinya, hakikatnya dia adalah orang yang kaya. Karena dia tidak butuh dengan banyaknya harta. Sebaliknya orang yang bakhil, jangankan yang ada pada dirinya. Ya, yang ada pada orang lain pun dia berusaha untuk ambil. Milik orang lain pun berusaha untuk tidak dia berikan. Maka hakikatnya orang yang bakhil, sekalipun banyak hartanya, dia adalah orang yang miskin. Karena akan selalu merasa kurang, merasa tidak cukup, dan selalu ingin mengambil ya apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jangankan untuk mengeluarkan. Pinginnya semua yang di luar itu dia ambil semua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan kajian ini menjadikan kita ya, lebih berhati-hati daripada sifat bakhil. Nah, dan berusaha untuk mengeluarkan berapapun dari penghasilan yang telah kita dapatkan. Seberapapun besarannya, besar ataupun kecil jumlah yang kita dapatkan, usahakan kita keluarkan ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.